Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Kitabul Ilm, masih pada adab-adab talibul ilm, adab-adab para penuntut ilmu, adab-adab orang yang mempelajari ilmu. Pembahasan terakhir kita adalah poin kelima dari adab-adab tersebut. Yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, baik secara akidahnya ataupun ibadahnya ataupun akhlaknya ataupun adabnya dan yang lain-lainnya. Fal-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu hujjah yang akan mendukungmu ataukah hujjah yang akan memerangimu, yang akan melawanmu. Kapan Al-Qur'an menjadi pendukung kita, Jamil? Kapan? Besok? Hari ini? Hah? Kapan? Hah? Hari akhir. Nah, bagi siapa? Yang membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Hah? Yazid. Mengamalkan Al-Quran. Nah, yang mengamalkan sedikit. Berarti kapan Al-Quran menjadi bumerang bagi kita? Kapan? Muhammad. Ketiga. Maksudnya ditinggalkan bagaimana? Hah? Tidak diamalkan. Ahsan. Belajar sholat gak dipakai pelajarannya. Belajar akhlak gak dipakai akhlaknya. Belajar akidah gak dipakai akidahnya. Jadi cuman hanya menjadi wawasan, cuman jadi hiasan, pajangan. Kalau diamalkan baru itu bermanfaat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan pengamalan ilmu dalam bab akidah, di mana ketika mendengar kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam ataupun dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengamalannya adalah dengan cara menerima dan berserah diri. Menerima dan berserah diri, tidak protes, tidak bertanya bertele-tele, kenapa, bagaimana, itu bukan kepentingan dia karena Allah tidak mengabarkan. Nah, jadi enggak perlu menanyakan bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Karena demikian, biasanya muncul dari orang yang memuja akalnya. Dia protes, dia enggak terima, kemudian dia bertanya. Pertanyaannya demikian. Dan itulah yang menghalangi orang dari taufik. Suka protes tentang syariat. Kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kenapa kok enggak begini. Maka jangan suka menjadi orang yang demikian. Keadaannya kaum mukminin yang sebenarnya, ketika datang keputusan dari Allah dan Rasulnya, dia tidak pilih jalan yang lain. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. 6. Berikutnya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa adribu lidzalika mathalan. Saya berikan satu contoh, kata Syekh Al-Utsaimin. Thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwa beliau berkata, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir, fayaqulu man yad'uni faastajibalah, وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kalau malam dihitung dari ba'dal maghrib atau ketika maghrib, maka akhir dan akhirnya adalah waktu fajar, maka waktu di antara itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga terakhirnya Allah turun ke langit dunia. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepadaku, yang mau meminta kepadaku, fastajibalah, akan aku kabulkan doanya. Siapa yang mau meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Dan siapakah yang mau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni dia. Sepertiga malam terakhir di antara waktu mustajabah. 6. Maka Allah turun ke langit dunia. ketika sepertiga malam terakhir. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Syekh rahimahullah, hadzal hadis haddatha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadithun mashhurun bal mutawatir. Hadis ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan itu hadis yang masyhur, terkenal hadisnya. Banyak orang mendengar hadis ini. Dinukilkan, dibacakan di sana sini, masyhur. Bal mutawatir, bahkan mutawatir. Apa artinya mutawatir? Siapa yang tahu? Nah. Dari banyak jalur, berapa? Di atas tiga. Enam. Labas. Yang menyempurnakan lainnya. Insya Allah sempat disebutkan di majelis ini. Enam. Siapa yang bisa menyebutkan kelengkapannya? Enam hadis yang lebih dari tiga jalur periwayatannya, atau lebih dari itu, berapa lebihnya? Hadis yang diriwayatkan dengan jalur yang sangat banyak, yang dimustahilkan untuk terjadinya kesepakatan berdusta, saking banyaknya, sampai-sampai enggak mungkin adanya kedustaan padanya. Itu mutawatir. Berapa? Sangat banyak. Para ulama menyebutkan sekian ucapan. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Berarti apa? Hadis ini hadis yang enggak dilakukan lagi. Sangat banyak jalur periwayatannya, sangat terkenal. Nam, walam yarfa ahadun minas sahabati lisanahu. Tidak seorang sahabat pun mengangkat lisannya liyaqula, untuk mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yanzil. Rasulullah mengatakan, Allah turun ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir. Tapi enggak ada seorang sahabat pun yang kemudian mengangkat lidahnya mengucapkan, ya Rasulullah, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mengatakan demikian dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, wa hal yakhlu minhu al-arshu am la? Ya Rasulullah, apakah arsy-nya kosong ataukah tidak? Ya. Telah kita sebutkan kisah Imam Malik yang didatangi oleh seseorang ahli syubhat. Ketika orang tersebut membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dia bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Malik rahimahullah tertunduk kepalanya, bercucuran keringat beliau. Setelah itu beliau angkat kepalanya, kemudian mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, caranya, bentuknya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya merupakan perkara yang wajib. Beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy itu perkara yang wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah. Enggak ada salaf yang mengajarkan untuk menanyakan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma araka illa rajulan mubtadi'an. Dan aku tidaklah melihatmu kecuali seorang ahli bid'ah. Seorang penganut kebid'ahan. Naam. Fa umira bihi fa ukhrij. Diperintahkan untuk dikeluarkan dari majelis. Imam Malik rahimahullahu taala. Naam. Jadi tidak perlu untuk menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau turun berarti arusnya kosong. Berarti arusnya kosong. Naam. Itu kan pikiran kita, pikiran kamu. Naam. Kamu samakan semua dengan pikiran yang kamu punya. Naam. Kita saja kalau ditanya, bagaimana ya pesawat bisa terbang? Gimana? Hah? Terbang pesawat gimana caranya? Menggunakan mesin. Ya apa caranya? Tahu? Nggak tahu kan? Nah. Akal kita satu dengan yang lainnya saja berbeda-beda. Si fulan berpikir bisa jauh, bisa membuat ini, membuat itu. Kita gak bisa. Nah, fulan bisa lompat jauh ke sana. Kita bingung, kok bisa ya si fulan seperti itu? Fulan bisa lompat antara dinding ke dinding yang lainnya. Pernah lihat? Nah, dinding sama dinding. Kesini, nanti kesini. Nah, dan seterusnya. Apa namanya? Parkur. Kok bisa ya? Bingung dianya. Karena kenapa? Dia gak bisa. Dia gak tahu. Nah, itu makhluk demikian. Gak bisa meniru si fulan, gak bisa memikirkan caranya ini, caranya itu. Akal terbatas. Terus kita mau berpikir cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Masa begini, masa begitu, dia pakai akalnya. Dia saja memikirkan hal-hal yang lain gak bisa. Terus mau memikirkan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah gak kabarkan. Allah gak beritakan itu. Allah turunnya begini, Allah gak kasih tahu. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arusnya. Dan Allah turun ke langit dunia dengan caranya. Dengan caranya sendiri. Nah. Kita kalau naik tangga, satu, satu, satu, satu. Kemudian ada orang naik tangganya lain caranya. Entah pakai apa, macam-macam. Nah. Nah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan dari sisi apapun. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, dan Allah turun dengan caranya sendiri. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisalnya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, menanyakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin najidu ba'dan nasi yatakallam fi mithli hadza, fi mithli hadza, wa yaqulu kaifa yakunu 'ala al-'arsy, wa yaqulu kaifa yakunu 'ala al-'arsy wa huwa yanzil ila as-sama'i ad-dunya. Tapi sebagian orang kita dapati membicarakan hal-hal seperti ini, sibuknya berbicara, mempertanyakan, membagaimanakan, kenapa, protes, dan seterusnya. Sibuk seperti itu. Dia katakan, bagaimana kalau begitu arsy-Nya, sedangkan Allah turun ke langit dunia. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, loh, berarti Allah enggak pernah di atas turun terus. Karena kalau nanti waktu Indonesia begini, waktu negara lain begitu, itu akal-akal kita yang seperti itu terbatas. Taunya 24 jam, taunya siang malam ini itu. Tapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Ilmu Allah luas, dan Allah maha mengetahui apa yang terjadi di muka bumi, di alam semesta ini. Allah memiliki turun yang kita tidak mengetahui bagaimana sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asbaha dzalika minal iradat allati yuridunaha walau annahum talaqqaw hadzal hadits bil qabul. Dan yang semisal dengan itu, dari lontaran-lontaran yang mereka keluarkan, yang seandainya mereka terima hadis itu, mereka ambil hadis itu dengan sikap menerima, kemudian mereka katakan, inna Allah azza wa jal mustawin ala arshih wal uluwu min lawazimi dhatih. Kemudian mereka mengatakan, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dan sifat tinggi bagi Allah merupakan kelaziman bagi zat-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dan sifat tinggi merupakan keharusan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia katakan demikian, begitu pula wa yanzilu kama yasha subhanahu wa ta'ala, dan Allah turun sebagaimana yang Allah kehendaki, lan dafa'at anhum hadhihi syubhah, akan tertolak darinya syubhat ini. Seandainya dia katakan, dia menerima hadis ini, kemudian dia ucapkan bahwasanya Allah itu beristiwa tinggi di atas arsy-Nya, sifat tinggi harus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah turun sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Allah maukan. Kalau dia ucapkan demikian, akan tertolak syubhat tersebut. Akan tertolak syubhat tersebut. Iya, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, Allah itu tinggi, dan Allah turun dengan caranya. Kalau seperti itu, maka akan tertolak syubhat yang dia dengarkan. Ya, kan banyak sekarang ini, apalagi nanti yang itu mengatakan, waktu dunia kan berbeda-beda. Nanti yang itu mengatakan juga, berarti nanti arsy-Nya kosong. Nanti yang itu juga mengatakan bagaimana ya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy-Nya, Allah paling tinggi dan Allah turun sesuai kehendak-Nya. Barakallahu fikum. Walam yatahayyaru fima akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Dan mereka tidak akan bingung terhadap berita-berita yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam dari Rabb-nya. Kita amalkan cara seperti ini pada sekian banyak masalah-masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sifat Allah Subhanahu wa taala marah. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala cinta, sifat Allah senang, gembira. Sifat Allah Subhanahu wa taala wajah. Sifat Allah Subhanahu wa taala datang. Bagaimana ya datangnya Allah? Berarti kalau Allah datang begini, begini, begini. Dia pikirkan terus di dalam akalnya, dimasukkan ke sini semua. Dia putar-putar, padahal sempit kepalanya, ya. Barakallahu fikum. Maka Allah datang dengan kemuliaannya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang nanti di hari kiamat, dan Allah datang dengan caranya, dengan yang Allah kehendaki. Dan kita enggak tahu bagaimana kaifiyahnya. Di antara kita ada yang botak kepalanya, ada yang ada yang buntu kepalanya, ya, banyak pikiran nggak bisa dia. Yang itu sama yang itu lain. Ada yang profesor doktor, ada yang masih SD, belum S1, SD. Nah. Masing-masing berbeda-beda cara berpikirnya. Yang ini pintar, yang itu lambat misalnya. Yang ini bisa buat pesawat, yang ini bingung buat pesawat. Yang ini bisa bangun masjid, yang ini bingung buat masjid. Gimana ya buat masjid seperti ini, besar, tinggi. Kitanya aja segini tingginya. 160, 150, 170. Bingung. Tapi yang tahu bisa. Lah, maukah disamakan yang tukang bangunan sama yang bukan tukang bangunan? Yang ahli bangunan sama yang bukan ahli bangunan? Yang ahli mengerjakan ini sedangkan yang itu tidak ahli, mau disamakan? Yang kamu sudah kuliah di sana sini, yang ini belum kuliah di sana sini, kira-kira mau disamakan? Yang ini sudah bisa baca kitab ini, kitab itu, yang itu belum bisa, mau disamakan? Ini Rabbul Alamin. Kemudian mau kita sama-samakan dengan diri kita sebagai makhluk yang akal pun Allah beri. Terus kita puja akal kita, kita gunakan untuk segala-galanya akal kita. Kita jadikan akal sebagai yang digunakan untuk berpikir segala macam, untuk menentukan, untuk kita jadikan panutan kita dan seterusnya. Akal bukan segala-galanya, tapi akal harus mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka cara mengimani adalah seperti itu, bahwasanya sifat Allah itu sifat yang sempurna, yang amat tinggi, tidak punya kekurangan dari sisi manapun. Dan Allah lakukan itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui. Enam, tentang surga, tentang ruh saja kita enggak tahu. Di mana ruh itu? Dalam diri kita, ruh. Bisa digambarkan bagaimana ruh itu? Bagaimana ruh nyantum? Arwah nyantum ya apa? Enggak tahu. Padahal dalam diri Salim. Padahal dalam diri kita ruh itu bisa digambarkan. Ruh itu begini, begini, begini. Ruh loh itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Surga makhluk Allah juga. Dikabarkan bahwasanya surga Allah memiliki sekian sungai. Sungai khamar, sungai madu, sungai susu. Memiliki istana-istana. Ya. Yang bertingkat-tingkat dan seterusnya dari kenikmatan surga yang ada. Bisakah kita gambarkan bahwasanya sungainya itu begini, begini, begini, begini? Nah, hakikatnya. Padahal Allah kabarkan sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang sangat nikmat. Tapi toh kita enggak tahu bagaimana sungai itu. Surga. Lah ini pemiliknya, surga itu Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah idzan الواجب علينا أن نتلقى ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب بالقبول والتسليم. Kalau begitu, kewajiban kita adalah mengambil, menerima setiap yang Allah khabarkan dan Rasulnya dari perkara-perkara gaib. Bil qabul wa taslim, dengan sikap menerima dan berserah diri. Harus diambil, diterima dan berserah diri kepadanya. Qala wa alla nu'aridaha bima yakunu fi adhanina minal mahsusi wal musyahad. لأن أمر الغيب أمر فوق ذلك. Ya, perlu diperhatikan baik-baik ini. Menerima dengan penuh penerimaan dan berserah diri. Begitu pula tidak menentangnya, tidak menabrakkannya dengan sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Dapat masalah perkara gaib ini, perkara gaib itu, kemudian ditabrak-tabrakkan, dipasang-pasangkan dengan sesuatu yang dalam akal kita, dalam pikiran kita. Minal mahsusi wal musyahad, dari perkara yang dapat dirasakan, dan musyahad, dapat disaksikan. Nah, dapat kabar tentang sungai surga, kemudian dia bayang-bayangkan dengan sungai-sungai yang pernah dia lihat. Ya, gak sama. Nah, jangankan sama sungainya, sama dunia gak bisa disamakan sungai surga. ya, dapat kabar bahwasannya orang-orang lelaki yang masuk surga Allah berikan wajah yang sangat tampan, mendapat tinggi sekian tingginya. 6. Setiap dia keluar ke pasar kembali kepada istrinya semakin tampan wajahnya. Kemudian dia bayang-bayangkan, kayak si fulan mungkin. Enggak bisa disamakan dengan seperti itu. Dengan perkara-perkara yang dirasakan dan disaksikan, enggak bisa. Kenapa? Karena perkara ghaib di atas itu. Malaikat Jibril alaihissalam punya 600 sayap saddal ufuq, qad saddal ufuq, menutupi ufuk. Berapa besarnya sayap Malaikat Jibril alaihissalam? Begitu pula banyak perkara ghaib, ya, yang enggak bisa kemudian kita bayang-bayangkan dengan perkara yang mahsus, dapat dirasakan dan juga musyahad. 6. Begitupun neraka, ya. 70 kali lipat panas api dunia, api neraka. Berapa? Seberapa panas berarti neraka itu? 6. Enggak bisa dibayangkan bagaimana kerasnya azab neraka. Kemudian alam barzakh pun demikian. Ketika seorang hamba yang musyrik atau munafik enggak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, la adri, fayudrabu bimitraqatin min hadid, kemudian dipukul dia dengan gada besi yang jika dipukulkan kepada gunung akan hancur berkeping-keping. Kemudian dipukulkan kepadanya, fayasihu sayhatan, dia pun berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk illa thaqalain, kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Kemudian dia mau lihat gimana sih yang diazab alam barzakh. Barzakh itu artinya hajiz baina syai'ain, yang menghalangi dua hal. Dia telah berpisah dari dunia dan akan memulai kehidupan akhirat. Barzakh itulah hajiz yang memotong dari kehidupan dunia, penghalang. Apa dalam ayat bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dua laut, ada yang tawar, ada yang asin, di antara keduanya ada barzakh, pemisah. La yabghiyan, kedua lautan itu tidak akan melampaui satu dengan yang lainnya. Barzakh sudah keluar dari dunia. Terus mau disamakan dengan kejadian-kejadian seperti di dunia. Oh, diazab berarti hancur mayatnya. Ketika dibuka, loh, kok masih utuh, masih bagus. Kemudian dikatakan bahwasanya di kuburan ada himpitan. Mana buktinya kuburannya masih biasa-biasa saja, normal seperti pertamanya? Dia samakan dunia dengan alam barzakh. Orang itu, mayit itu sedang di alam barzakh. Terkadang azab itu nampak pada jasadnya, terkadang pula tidak. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka jangan disamakan perkara ghaib dengan perkara yang mahsus, musyahad, yang disaksikan. نعم. قال والأمثلة على ذلك كثيرة. Contoh dalam hal ini sangat banyak. La uhibbu an utila bidzikriha. Saya enggak ingin untuk memperpanjang tentangnya, tentang menyebutkan contoh-contohnya. Cukup yang tadi sebagai contoh. Dan real tentang hadis di atas banyak dipertanyakan oleh orang. Dan itu bukan kondisinya, bukan keadaannya orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau beriman dengan sebenarnya, maka dia akan diam, dia akan terima dengan penuh penerimaan dan berserah diri, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innama mawqiful mu'min min mithli hadhihi al-ahadithi huwa al-qabulu wat-taslimu bi ay yaqula sadaqallahu wa rasuluh. Kondisi orang yang beriman terkait hadis-hadis seperti ini adalah menerima dan berserah diri. Terima dan berserah dirilah kepada dalil tersebut, kepada kabar yang Allah beritakan tersebut, begitu pula Rasulnya. Terima dan berserah dirilah. Jangan kemudian gerundel, jangan kemudian enggak terima, protes dan seterusnya. Kalau dia protes, berarti ada sesuatu dalam hatinya, ada ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang percaya, dia akan langsung percaya, akan dia langsung benarkan, iya betul apa yang dia ucapkan, iya benar apa yang dia sebutkan, apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sebutkan. Makanya kaum musyrikin seperti itu kondisinya. Ketika mendengar kabar Nabi melakukan Isra Mi'raj, datang kabar Nabi alaihi salatu wassalam Isra Mi'raj jalan ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit yang ketujuh dalam sebagian malam dalam kondisi sadar. Enggak cuma naik, bahkan pulang dalam sebagian malam, bukan seluruh malam. Maka mendengar hal itu, kaum musyrikin enggak percaya. Ah, enggak mungkin. Nah, kemudian datang kepada Abu Bakar, kamu sudah dengar cerita temanmu itu? Kata Abu Bakar, iya saya percaya. Jika yang mengatakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku percaya lebih dari itu, telah datang kabar kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kepada beliau siang dan malam, wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam sepanjang hari dari langit yang ketujuh. Nah, saya lebih bahkan percaya apa yang lebih dari itu, jika beliau alaihi salatu wassalam yang menyebutkannya, yang memberitakannya. Sejak itulah beliau radhiyallahu anhu digelari sebagai as-siddiq, yang selalu membenarkan. Dan itulah sebagai teladan kita dalam mengimani apa-apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Bi ay yaqula, dengan dia mengucapkan sadaqallahu wa rasuluh, telah benar Allah dan Rasulnya. Kama akhbarallahu an dzalika fi qawlih, sebagaimana Allah khabarkan dalam firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-285. Kata Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi, Rasul alaihi salatu wassalam beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Tentang perkara-perkara yang diturunkan kepada Nabi beliau alaihi salatu wassalam, wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman. Sampai akhir ayat. Nah, jadi bagaimana mengamalkan ilmu tentang akidah? Nah, bagaimana ya Adnan mengamalkan ilmu tentang akidah intinya? Nah, mengamalkannya dengan intinya, kalau masalah kabar berita dari Allah dan Rasulnya, menerima dan berserah diri, dan perlu juga tidak menabrakkannya dengan apa-apa yang terdapat dalam akal kita. Nah, jangan disama-samakan dengan perkara yang terdapat di dalam akal kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.